kemarin apa itu? Telapak sababiyah itu kan? Siapa telapak apa dia? Ini ditulis oleh kolej tahdid yang mana nak? Ketemu kita apa ya? Tahdid terselam siapa ya? Ada buat tahdid. Baik. Wa yukhtasu biha Allah. Wa yukhtasu biha Allah. Wa yukhtasu biha Allah. Wa yaktulu bilaula. Yukhtasu biha Allah. Wa yaktulu bilaula. Intaha minal kawakib halaman 486. Berarti tahdid ini hanya khusus pada dua ya. Apa itu? Halla sama apa? Laula. Halla sama laula. Cuma laula ini paling banyak penggunaannya ya. Paling banyak penggunaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Mas'alatul radiatu, masalah yang keempat. Ba'da wawil ma'iyah, setelah wawul ma'iyah. Ayat setelah wawul ma'iyah mangsur dengan an mudmarah wujuban. Idza kanat masbuqatan wa idza kanat masbuqatan bima qaddamna dzikrahu. Apabila wawu ma'iyah ini didahului ya Allah dengan apa-apa yang kami telah paparkan penyebutannya. Maksudnya didahului apa kemarin? Didahului oleh Talabun bil fi'li terus wa nafil mahab. Iya kata? Iya. Baik. Ba'da nafil mahab wa talabin bil fi'li. Wa talabin bil fi'li mencakup yang disebutkan kemarin. Misal dalika qauluhu ta'ala, ingat kepada umma ya, beramal menasabkan syaratnya harus didahului dengan apa yang disebutkan kemarin itu. Qasimnya apa qasim itu? Talabul fi'il, yang kedua an-nafyu, bukan fi'il ya, nafyu al-mahal. Misalu dalika qauluhu ta'ala walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Ingat wa ya'lama. Di sini wawu ma'iyah didahului oleh lama. Lama di sini nafsu mahab. Tapi khawana ditulis lama di sini. Apa ada talikan temu lama itu? Ditulis lama di situ lama. Harfu nafyin wa jazmin. Lama harfu nafyin wa jazmin. Kada fil kawakib 485. Jadi lama di sini nafyu. Ya. Lama di sini huruf nafi dan jazm. Adi walamma. Ah walamma ya'lamillah. Lama di sini lama yang menjazmkan. Ya kan ya? Lama ya'lam huruf nasab huruf jazm. Antum ingat ketika baca huruf itu kan ada lama juga tak? Nah, iya ini huruf nasab dan huruf jazm. Nafi dan jazm. Jelati wayak lama di sini ingat didahului Muhammad Zakaria. Ada belajar ya? Ya pelan-pelan dulu sedikit ya, ntar lagi kalau selesai belajar boleh ngobrol-ngobrol lah. Wa ya'lamas sabirin. Wa huna wawu ma'iya, sebelumnya ada lamma. Ya, sebelumnya ada lamma. Dan lamma ini apa? Nafi mahd, nafi mahd. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Aina ini ikhwanana? Wa nakuna wauhuna wau ma'iyah. Didahului oleh apa? Ya laitana, apa itu? At-taman ni. Ya, ya oleh taman ni. Fi qira'ati Hamzata wa ibn Amir wa Hafsin. Menurut bacaannya Hamzah wa ibn Amir dan Hafs. Kata Hafs juga dibaca wa nakuna. Baik. Alam aku jarakum wa yakuna baini wa bainakumul mawaddatu wal ikhaw. Alam aku, bukankah aku adalah jarakum, tetangga kamu. Wa yakuna baini, tentunya persamaan itu hendaknya ada baini, antaraku, wa bainakum, dan antara kalian, al mawaddatu wal ikhaw, amodewan, persaudaraan, ya, kecintaan. Di sini mana di sini sayatnya? Sayatnya adalah ya, wa yakuna, didahului oleh apa? Hamzah, istifham. Tapi di mana ingkari, menuntut, bukankah aku jarakum? Di sini hamzah istifham, menuntut, kalau aku itu tetanggamu, ya harus adanya mawaddah dan ikhlas. Wong aku ini pernah berkunjung kepada kamu, aku ini pernah bertetangga denganmu. Kalau aku ini pernah bertetangga denganmu, berarti harus ada al-mawaddatu wal ikha'u. Ngerti insyaallah kanana? Paham? Di sini wa yakuna, di sini syaitnya wa yakuna wawu ma'iya fauna hamzah. Hamzah sama lam. Kalau hamzahuna hamzah istifham alingkari, dan lam harfu nafi. Baik, harfu nafi. Ya. Kalau yang ayat pertama tadi. Apa itu? Malam maya alhamdulillah. Itu menafikan. Ya, harus nafi. Min. Apanya? Artinya kan jelas tafsir. Ya. Ini hamzah hamzah takrir. Ingkari. Karena ini jawabannya ada tertumbalah nanti jawabannya. Anak punya talik hamzah ingkari di sini. Anak punya talik takrir. Takrir. Sekilas atau ingkari. Nah, jawabannya hasbala harus menetapkan. Ini juga mana ingkari? Karena aku sudah ijarakum, mengingkari. Mananya sama sebenarnya menetapkan harusnya ada baini wa bainaka, dan mana ingkar? Kan kalau sebab amnya kan gini, ini diremehkan. Sedangkan aku ini kan jar mengingkari kepada kalian. Kalau dalam para mukhidin rahimahullah. Ada sekal sama artinya. Kalau antum takrir, ayo menetapkan adanya ikhwal wal mawaddah. Kalau ingkari, saya itu mengingkari. Mengingkari kepada mereka-mereka, ana ini kan pernah jarakum. Kenapa kamu kok enggak mawaddah wal ikhwal? Jadi maknanya insyaallah tidak dianekan. Nafi ma'at semuanya. Baik. Cuma nanti ada beberapa talib kita untuk selesaikan dulu masalah ini. Ada yang diperbincangkan oleh mereka soal terus. Terusnya diadukan dulu nanti baru kan. Waqala akhar, berkata yang lain. La tanha an khuluqin wa ta'ti amislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Mana di sini? La tanha, janganlah kamu melarang. An khuluqin, tentang akhlak-akhlak, melarang dari akhlak begini-gini ini. Wa ta'ti amislahu, sedangkan kamu atau bersamaan dengan itu kamu mengerjakan semisalnya. Itu arun alaika azimu. Arun alaika azimu. Jadi celaan yang besar atas kamu idza falta apabila kau mengerjakannya. Syair ini masya Allah ya, ya mengkhabarkan kepada kita kalau kita melarang jangan kita kerjakan sendirilah. Itu arun alaih ka'alimu arihkan cacat sekali aib bagi kita. Kita melarang, kita melaksanakannya. Di sini mana syaitnya di sini? Syaitnya adalah wata'tiyah, wawu ma'iyah. Jatuh setelah mana? Setelah lah. Guna lah apa? Lanahi. Lanahi. Wata'tiyah. Di sini dia dinasabkan dengan an-mutmarah. Ujuban setelah la tanha. La tanha. Ini saya sering ini pakai ini. Pakai bait ini ketika mengantar mengtahzir sebagian orang-orang yang hanya ngomong tok tapi enggak dilaksanakan dengan perbuatannya. Ini siapa ini insyaallah. Saya kan kalau selama itu kan qala Allah qala Rasul yang qala syair. Kama qala syair. Seringnya seperti itu. Saya kan menghafal syair ya, Pak. Baik. Wa taqul la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Tashraba mansub setelah wawu ma'iyah. Kok bisa kita tahu itu wawu ma'iyah? Nah, kita tahu karena apa? Karena sebelumnya ada la, la ma'iyah. Baik, fauna wawu ma'iyah. Batang sob tashraba. Kamu nasabkan tashraba idza qasabta annahya an kulli wa'idin minhuma. Apabila kamu bermaksud larangan ini dari masing-masing satu dari keduanya. Jadi janganlah kamu makan ikan bersamaan kamu itu makan susu. Anda punya apa? Karena enggak punya an qasabta annahya oh an kuli anda punya apa anil jam'i itu Pak Anikhan ya daripada enggak punya terus apa lagi buatan di simuin oh ulah itu ya. In qasatta anil jam'i bainahuma. Jadi kamu makanya qurukan kulli. Oh, maksudnya. Ya. Jika kalau in qasatta jika kamu antum baca wa tasroba ya bin nasab wa tasroba berarti annahya anil jam'. Melarang larangan ini jam' mengumpulkan. Aik, jangan kau makan ikan dikumpulkan bersamaan dengan makan susu itu yang dilarang. Karena waumai, waumaiya, ya. La ta'kulis samaka wa tashrab ay ma'a surbika al-laban. Wa in jazamta wa tajzimu dan kamu menjazmkan, ya kan? Ay baca wa tashrabi al-labana wa tashrab al-labana idza qasatta annahya an kulli wahidin minhuma. Kalau kamu inginnya melarang dari masing-masing. Masing-masing ya. Samak juga dilarang, laban pun juga dilarang. Ini masing-masing dari keduanya. Laban pun dilarang, apalagi qanana dan asamak pun dilarang. Ya. Ini mana? Wa tajzim an kulli in qasatta annahya an kulli wahidin ay wa kulli wahid. Jadi masing-masing satu ya. Al-laban juga dilarang, wa as-samak pun dilarang. Terusnya kau baca la ta'kuli samaka wa tashrabil labana. Wa tarfa'u dan kamu melarang, kamu rafa baca wa tashrabu. Inna haita anil awal. Kalau kamu larang yang pertama, ini yang pertama as-samak kamu larang. Wa abah tasani dan kau bolehkan yang mana yang kedua watas roba. Maksud saya watas robu. Jadi lapan boleh. Cuma apa yang orang yang enggak boleh apa? Asamak. Ini pernah lewat ini ya. Kosim di mana kosim? Pas apa ini kita lewat ini? Iya, mudhara' ya. Tanda fi'il mudhara' ya. Itu karena mudhara', karena menyerupai dengan isim. Aila taqul samaka walaka syurbul lagan. Ente boleh minum al-lagan. Jelas soalannya? Saya insyaallah karena. Saya sudah tindak kali ini. Awal yang mana? Jika karat masbukotan bima dakarna bima kota madikrohu. Tapi isinya ini paham insyaAllah ya. Sudah paham tak insyaAllah ya? Wa amman nasbu ba'da wawil ma'inya sumi'at fihil khamsatu. Sumi'at fihil khamsatu. Satu ba'da nafi. Wanahi, watamani, wal istifhami, wal amr. Wa ammal zahi, faqad qasa bihi an-nahwiyyun. Apa maksudnya? Yang datang dia didengar maksudnya setelah wawain ada lima ya. Setelah nafi mahas yaitu walama nahi tamani ya laitana. Terus apa istifham alingkari atau sentak diri ya atau al amru. Ini lima yang didengar. Baik. Yang kita baca ini apa ya warna? Berapa ini ya? Lama terus laitana terus alam lah, yang enggak ada apa ini? Al-amru ya. Hah? Al-amru. Tapi ada. Terusnya ada pun yang lain seperti al-araf, apalagi al-araf, terus apalagi tahdzir, taraji. Ini kiasan saja. Ini kiasan. Maksudnya kiasan dihukumi sama hanya dikiaskan saja, hanya disamakan saja. Baik. Terusnya qala sahibu tawdih halaman 239 qala Abu Hayyan wala ahsab mana Muhammad penulis sekarang tak wala ahsab ba'da du'ai wal ardi wat tahdhiri wat tarajji fa yanbaghi alla yuqaddama ala dhalika illa bisama wala fayabahi alla yuqaddama ala dhalika illa bisama'in. Sudah. Ungdur sudurul dahab soha 310. Berarti Abu Hayyan bi kaoleh Wawumaiya enggak jatuh pada doa, pada arat, pada tahdid, pada tarati. Itu enggak datang. Ngerti ya? Karena enggak ada, enggak didengar oleh orang Arab seperti itu kata Abu Hayyan. Ngerti salahan? Tapi jelas apa Ibnu Isa rahimahullah Pak mengikuti qaul jumhur dan mereka ini mengkiaskan, menyamakan pakai kosa ya. Tapi kalau Abu Hayyan enggak mau dia. Abu Hayyan enggak bisa. Abu Hayyan enggak bisa setelah doa, setelah arat. Karena enggak didengar. Jadi enggak saya bagi maka pantasnya ala yukot enggak usah dipakai. Kecuali harus dengan sama saja harus mendengar. Nah kalau enggak didengar ya enggak masuk. Abu Hayyan. Tapi jelas Ibnu Islam di sini khonana dan juga yang lainnya, baik, dari Ibnu Islam apa itu? Apa yang condongnya apa? Condong dipakai, yaitu pakai ilmu pakai kaidah kias, ya. Meskipun yang masmu'ah itu 5, tapi dikiaskan yang lain juga. Ngerti insyaallah kan anak? Apa insyaallah ayat? Zarul, paham Zarul? Zarul paham? Benar Zarul? Itu orangnya Zarul? Ayo Zarul. Amir, Pak Amir. Mir, Pak Amir. Ngantin aja. Gak paham tuh. Udah sih, udah sih. Udah telat sih. Udah ngantin. Qala al-musannif wa rahimahullah. Fa in saqatatil fa'u ba'da talabi wa qusida al-jaza'u juzima. Nahu qawlihi ta'ala qul ta'ala wa atlu. Wa syartul jazmi ba'da an-nayb sihhatu qululi in la mahallahu. Nahu la tadnu min al-asadi taslam bi khilafi aquluka. Wa yujzamu aydan bilam nahu lam yalid wa lam yulad. Walamma nahu walamma yaqdi babillami la fabillami wala talabat talabiyatain. Nawaliyum fikli yaqdi la tushrik la tuakhidna. Wa yujzimu fi laini in wa isma wa aina wa anna wa iyana wa matawama wa manama wa isma aku. Iya sayudhibkum mayya'mal su'al mitizabihi. Ma'ana sah min ayatin awnum siyanati bi khairin minha. Wa yusammal awwalu syartan wa tsani jawaban wa jazaa wa illa min yaslah li mubasharatil adai qurina bil fa annahu wa yasaka bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir aw bi ra'al fujaiya nahu wa in tusibhum sayyi'atun mimma qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Ini insyaallah enggak ada terjemahan terangkan soalnya gampang lain dengan yang sulit ya insyaallah dengan salah kita akan paham. Lamang qadha ketika selesai al-kalamu pembahasan alama yang sibu al-fi'l al-mudhari' apa-apa yang menasabkan fi'il mudhari' jadi yang menasabkan fi'il mudhari' apa itu ya kan an lan idan kai diakhirkannya an soalnya apa tul wajang pembahasan ini serta li asolat ya. Kenapa asolat? Karena dia apa menasabkan mutmaron dan jawazan. Mutmaron wa zahiran. Mutmaron wa zahiran. Mutmar ada dua, jawazan wa wujuban. Ya, ingat ini soalnya. Baik, maksudnya soalnya ini ya. Syarat-syaratnya kira-kira lupa enggak ya? Hah? Masih ingat kira-kira? Mau jadi si bawai ta? Harus hafal jadi si bawai ta? Mau jadi si bawai? Baik. Syarat tu, aku memulai fil kalami pembahasan alama yajzimuhu atas apa-apa yang menjazimkannya. Jadi sekarang mulai yang menjazimkan. Wal jazimu darbani yang menjazimkan itu dua macam. Jazimun li fi'lin wahidin wa jazimun li fi'lain. Ada yang menjazimkan satu fi'il dan ada yang menjazimkan dua fi'il. Dalam soalnya kan ini ngaji ada dua bulan kita ngaji atau mau berapa hari ikut lah. Ada berapa bulan? Berapa? 220 berapa? Hah? Selama jangan diajak, jangan diikuti dalam bulan libur sama Syawal. Hah? 5 Agustus. 5 Agustus ya. Tapi ada daura dulu ya. Daura wanita liburnya daura. Hah? Sama rawat daura saya kan libur. Libur. Terus hah? Agustus, September, Oktober, Desember sekarang. November. Oh, ini cepat ini. Dua bulan ni oleh berapa hari semalam itu? Tapi salah, selesai salah. Faljazimu li fi'lin wahidin khamsatu umur. Yang menjazmkan satu fi'il itu ada lima perkara. Ini kita ni ada lima perkara. Ahadua at-talabu. Baik, ditulis. At-talabu fil jazmi. At-talabu fil jazmi a'ammu min at-talabi fin nasabi. Wa huwa yashmal fi'lan au ismal fi'li au jumlatan khabariyah bimaknau al-insya awil masdar. Ungdur yasin alal faqih juz 1 halaman 167. Maksudnya, tolab di sini lebih umum daripada tolab ketika nasab, ya. Karena tolab ketika nasab itu disyaratkan apa, harus apa? Ekon ya, disyaratkan apa? Disyaratkan apa Iqbal? Apa Salis? Tolab ketika nasab disyaratkan apa Salis? Loh, nanti perhatikan temenan Salis. Apa Sarul? Lo seharusnya juga gak ngerti. Apa Selamat? Tolab ketika nasab disyaratkan apa? Hah? Fi'il mudhari. Mana Selamat fi'il mudhari Selamat? Ah, Ali. Harus bil fi'il isyaratnya itu dari fi'il. Ingat ya Sarul ya. Tapi at-talab pada pembahasan kita lebih umum. Lebih umum, bisa isim, bisa masdar, bisa isim fa'il, bisa apa? Jumlah khabariyah, bimana insya'iyah, bisa apa lagi? Hah? Bisa lagi apa ya, Wan? Asmaul af'al, ya. Talab pada pembahasan masalah jazm itu lebih umum, ya, daripada pembahasan ketika nasab. Ingat, lu kenapa? Karena ketika nasab jazma tolak itu harus min sighah. Sighahnya fi'il mufi'il amr ya. Sighahnya dari tuntutan itu. Masdar enggak masuk. Isim asmaul af'al enggak masuk. Jumlah khabariyah juga enggak masuk ya. Dan seterusnya. Ingat ini insyaallah. Baik, jadi diperhatikan dulu ya. Nanti antum berarti tolab berarti ini kayak kemarin. Enggak. Kemarin tolabun bil fi'li. Kalau ini tolabun umum. Tidak dikaitkan dengan fi'il. Jelas insyaAllah. Baik. Mata. Bimana tolab itu mata. Wadhalika annau idha taqaddama lana labdun dalun ala amrin au nahin au istifamin. Nah, wadhalika yang demikian itu annahu bahwasanya kita taqaddama apabila telah mendahului lana bagi kita lafdun suatu lafaz dalun yang menunjukkan, ingat ini, ala amrin, perintah atau larangan atau istifham atau dari macam-macam tolab yang dibahas kemarin. Kalau ada tolab di depan, terus setelahnya itu ada fi'il mudhore, maka fi'il mudhore itu kosong daripada fa, terus diinginkan balasan daripada apa? Fi'il tolab tadi itu, maka dia dijazmkan. Tapi syaratnya, sebelumnya harus ada tolab dahulu. Harus ada tolab dahulu. Sempenting lafaz yang menunjukkan sebuah tuntutan, baik itu perintah atau larangan atau istifham atau taroji atau tamanni, semuanya masuk. Setelah itu waja'a ba'dahu, lalu datang setelah tolab ini fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mujarradun minal fa, kosong dari fa. Harus, enggak boleh ada fa-nya. Enggak boleh fi'il mudhari' itu dibarengi dengan fa, enggak boleh, ya. Enggak boleh dibarengi dengan fa. Ingat ya, Khanana, ada tolab di depan, setelahnya itu ada tolab, ada fi'il mudhari'. Setelah fi'il mudhari' ini syaratnya harus kosong dari fa. Ngerti Solehan? Yang kedua, wa qusida bil jaza. Tapi ingat, ada maksud diinginkan adanya balasan dari tuntutan itu, ya. Ada balasan dari tuntutan itu. Bis. Kalau begitu, fa innahu yakunu majzuman, maka hu fi'il mudhari itu majzuman, dijazmkan bidzalika talab, dengan tuntutan itu. Berarti fi'il mudhari nanti dibaca dah jazm, dijazmkan karena sebab tuntutan itu. Loh, kok bisa? Lima fihi, karena pada tolab itu, kata lima fihi, karena ada pada tolab itu min makna syarti, yaitu makna syarat. Baik, insyaAllah, Allah. Ditulis ya, Allah. Ae maknahu harfu insyartiyah, wa maknahu harfun harfu insyartiyah. Nah ini saya dari guru anaknya. Mananya lima fihi min makna syarat, karena ada di dalamnya itu makna syarat. Ae makna in, makna in. Jadi pada tolak itu, pada tuntutan itu terdapat makna insyartiyah. Terdapat makna insyartiyah. Ngerti kan? Insyartiyah. Jelas insyaAllah. Insyartiyah. Wa na'ni, dan kami maksudkan, jadi ingat mana saja. Wa na'ni, dan kami maksudkan bi qasdil jaza. Apa sih maksudnya jaza itu apa? Apa arti wa na'ni bi qasdil jaza? Kami maksudkan dengan qasdil jaza itu apa? Annaka tuqaddiruhu musabbaban an dhalikal mutaqaddim. Kamu takdirkan fi'il mudhari itu disebabkan dari sebelumnya, yaitu tolak itu. Berarti kan ya, makna jaza adalah fi'il mudhari itu kamu takdirkan musabbaban, disebabkan dari apa? Tolak itu sendiri. Itu harus. Jadi fi'il mudhari itu kamu takdirkan musabbaban. Ingat, disebabkan adanya tolak itu sendiri. Ingat ini. Harus ada takdir, harus ada maksud maknanya jaza, harus ada maksud maknanya jaza. Apa itu? Yaitu fi'il mudhari itu musabbaban, disebabkan adanya tolab itu, dan tolab itu adalah sebelumnya ya. Kama anna jaza asyarat, sebagaimana jazanya syarat, musababun itu disebabkan adanya fi'il syarat, ya toh? Jaza'u syarat itu disebabkan adanya fi'il syarat. Maka dari kehala fi'il mudhari itu dijazmkan karena disebabkan tuntutannya tolak itu. Nanti insyaallah khair. Jelas oleh kan ya? Terlalu cepat menerangkannya enggak tahu? Lambat pol insyaallah ini kan ya. Eh, coba lihat. Wa dzalika qaulihi ta'ala qul ta'alau atlu. Katakanlah Muhammad, ta'alau kemarilah. Tuh. Di sini ta'alau fil apa kana? Hah? Fil amr toh? Ya, ta'alau fil amr toh? Fil amr. Ta'alau fil amr. Jelas. Fil amr yang di muktalafun atau enggak muktalafun? Hah? Ta'alau isi fil amr ya? Hah? Fil amr isi fil amr? Loh, temenan tau isi fil amr kok? Hah? Oh no, itu ya. Dibara saya lagi kok. Nah, tadi kan sekarang di sini ta'alau bimana tolak, ya kan? Nah, setelahnya ada fi'il mudhari', apa fi'il mudhari'nya? Atlu. Atlu di sini enggak ada fa-nya kan? Atlu. Ah, di sini atlu di sini ta'ala. Mananya? In tatlu a in ta'ala. Jika kamu datang in ta'ti atlu kan tadinya. Ta'ala di sini mengandung mana in, ya kan? Kemarilah mananya? Jika kamu ke sini, aku akan batalkan kan begitu mananya. Berarti pertama ta'ala ini punya mana syarat kan? Yang kedua, atlu ini adalah jaza. Apa jaza? Ai musabab disebabkannya. Disebabkannya datangnya kamu, disebabkannya dibacakan kapan? Ketika kamu datang kan gitu kan? Hakata mana ya? Atlu saya akan bacakan kamu sabab. Disebabkannya kamu datang akan ada kata-kata atlu kan gitu. Kalau kamu enggak datang ya enggak ada kata-kata atlu. Ngerti? Ada mana musabab. Ngerti soalnya karena Ali kesedangan Ali. Nah. Taqaddama at-talab yaitu ta'alau wa ta'akhkhara al-mudhari'u al-mujarradu min al-fa. Fi'il mudhari' yang kosong dari fa kosong sudah. Wa huwa atlu. Wa qusida bihi jaza. Ingat, ini diinginkan jaza di sini. Lo kok bisa? Idil makna, sebab mananya ta'alau. Ta'alau artinya fa in ta'tu. Nah, ini syartiyah kan? Fa in ta'tu, jikalau kamu datang, assalamualaikum. Berarti batilawah bacaan itu alaihim atas mereka musabbabatun disebabkan an masihim karena datangnya mereka, ya toh? Karena datangnya mereka baru ada istilahnya apa? Tilawah kepada mereka. Kira-kira ngerti salah sana, nah? Ngerti? Baik. Hamna khair salah khair. Falidhalika oleh karena ini juzima dijazmkan. Oleh karena ini dijazmkan. Kenapa kok dijazmkan? Terpenuhi syurut-syurutnya. Ada tolak dan diinginkan apa? Jaza, taib, dan fi'il mudhari'nya enggak ada fa'nya. Wa alamatu jazmihi hadfu akhirihi wawal wawu wawal wawu wawal wawu ikhwanana. Sebentar ya. Tayyib ini inda qawli ikhwanana walidhalika juzima. Zahir kalam Ibn Hisham rahimahullah. Zahir terus bu. Zahir kalam Ibn Hisham rahimahullah. Haruna anna fi'lan mudhari'an anna al-fi'la al-mudhari'a majzumun bil-talab. Majzumun fit tolab. Paham saya ini? Wa amma jumhuru wa amma qawlu jumhur kama fil mughni annal fi'lal mudhari'a majzumun bi adati syartiyah al mahdhufa. Ada lagi ya Rob. Wa amma qawlu jumhur kama fil mughni anna fi'lal mudhari'a majzumun bi adati syartiyah al mahdhufa. Jelas. Baik. Sekarang kalau jelas tak terangkan. Kalau ditanya, ingat ini atlu ya. Cara mengirap atlu. Atlu ini kalau qawli ibnu Hisam majzum karena apa? Kenapa? Karena tolak itu sendiri kan yang dia anukan. Kalau jumhur nuhat enggak, atlu ini mangsu majzum dengan insartia yang dibuang. Bukan tolak. Tolak itu kan namanya tolak itu kan mengandung insartia, ya? Mengandung insartia. Ingat ini karena insartia. Dan dialah nanti yang mengoperasikan jazmnya. yang beramal pada fi'il mudhari' itu ya itu insartia itu cuma dibuang. Kalau berusaha lah yang menjazmkan bukan insartianya tapi tolaknya ya terserah antum mau pakai apa ya mana gini ini. Baik, alhamdulillah. Tapi Syekhuna seperti ini. Syekhuna ya Rob. Sering beliau ketika menyuruh Rob agar majzum bitolab. Majzum bitolab Syekhuna rahimahullah. Tapi seperti ini, Wan. Kalau kita katakan tolab juga mana dalilnya? Kalau ini syartiyah ya. Sini nih. Kalau risalahan agak. Jadi kita paham sekedar paham insyaallah ada yang mengerap ini, ada yang mengerap ini. Lah kalau sini antum cari yang rajihnya ya. Entek waktu ini sampai ada anak-anak. Entek waktu ini. Kalau si bawah ya. Gak si bawah ya. Orang-orang si bawah ya. Karena. Baik, insya Allah. Baik, maklum sama ini. Jelas, insya Allah. Jelas? Penasar? Jelas. Baik, anak-anak insya Allah. Sampai sini dulu. Subhanakallah. Alhamdulillah. Sadu ala ila anta'at. Sadu ala ila anta'at.